وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Jami' bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab mengenai peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas suatu hadis yang memperingatkan tentang akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, dan juga sekaligus itu adalah suatu dosa yang bersangkutan dengan lisan, di mana tentang perkara lisan ini adalah suatu permasalahan yang sangat besar, yang apabila lisan tersebut tidak dijaga, maka akan menjerumuskan seseorang ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasa'idu ansinatihim, dan tidakkah kemudian ada yang menjerumuskan dan menjerambabkan seorang ke dalam neraka kecuali dikarenakan sesuatu yang telah diperbuat oleh lisan-lisan mereka, yang telah diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi, seakan-akan membatasi, padahal maknanya bukan pembatasan. Bahwasanya masuk atau sebab yang menjadikan seorang masuk ke dalam neraka adalah dikarenakan hasil perbuatan dan ucapan lisan-lisan seseorang. Bukan yang dimaksud pembatasan, namun yang diinginkan adalah betapa berbahayanya perkara lisan tersebut apabila seorang tidak menjaganya. Maka kita akan membaca hadis yang ke 130 atau 1323 yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab ini. Qala rahimahullah wa an Bas an Bahz Ibnu Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Bahz Ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, yang kakeknya, yang maksudlah kakek dari bapaknya yang Allah alam adalah seorang sahabat, tapi tepatnya siapa Allah alam perlu untuk kemudian dirujuk kembali. Kakeknya ini, kakek dari bapaknya, berkata, telah berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul lilladzi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihi alqaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Celakalah bagi orang yang berucap kemudian dia berdusta untuk kemudian membuat kaum tertawa, itu membuat manusia tertawa. Celaka baginya, kemudian celaka baginya. Ala akhrajahu as-salasah wa isnaduhu qawi, di riwayatkan oleh as-salasah, yaitu Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dan sanadnya sanad yang kuat. Dan hari ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini ada suatu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dengan suatu perkara yang buruk, yaitu wailun, kecelakaan, kebinasaan. Atau kemudian dalam tafsiran yang lainnya, wailun ini adalah suatu lembah di jahannam, suatu lembah namun di neraka jahannam. Didoakan bagi siapa? Bagi orang yang kemudian ketika mengucapkan suatu ucapan di hadapan manusia, dia sengaja berbohong dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat mereka tertawa, melucu, tapi dengan suatu yang merupakan dusta, suatu perkara yang bohong, supaya mereka senang, supaya mereka gembira, tertawa dengan apa yang diucapkan olehnya. Maka tidaklah tujuannya untuk membuat gembira orang lain, untuk membuat manusia tertawa, menjadikan boleh untuk berdusta. Tetap tidak boleh untuk berdusta, walaupun tujuannya untuk membuat orang lain tertawa. Bahkan ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebinasaan. Menunjukkan ini bahwasanya adalah suatu dosa yang besar. Menunjukkan bahwasanya adalah suatu dosa besar. Adapun tentang perkara kedustaan sendiri, secara umum adalah suatu perkara yang merupakan dosa dan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalilnya dari Alkitab dan dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Surat Al-Isra ayat ke-36. Dan jangan kau kemudian mengikuti suatu perkara yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Suatu perkara yang dusta, suatu yang kemudian kita ketahui bahwasanya itu bukanlah suatu yang benar. Kita tidak memiliki ilmu tentang kebenarannya, maka bagaimana kemudian kita mengucapkannya? Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dan tidaklah dia mengucapkan suatu perkataan, tidaklah seorang manusia itu mengucapkan suatu perkataan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan juga kemudian selalu ada di sisinya. Dalam surat Qaf ayat ke-18. Ini secara umum mengenai perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang dalam syariat, maka akan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan, nanti akan digelar dan ditampakkan pada hari kiamat tentang perbuatan-perbuatan seorang dan ucapan-ucapan seorang, dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maka berhati-hati dari suatu perkara yang merupakan perkara dusta. Jangan sampai kita mengucapkannya walaupun dalam rangka bercanda saja. Dan dari sunnah, di antara yang kemudian menunjukkan tentang haramnya al-kadzib, yaitu perdustaan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Empat perkara yang apabila keempat perkara tersebut berkumpul dalam diri seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni. Empat perkara yang kemudian merupakan sifat-sifatnya orang munafik. Kalau berkumpul dalam diri seseorang, maka hampir-hampir bisa diketahui bahwasanya dia adalah seorang munafik. Kalau tidak ada satu saja sifat tersebut pada seseorang, maka ini adalah sifat yang tercela, karena itulah sifatnya orang-orang munafik. Di antaranya, wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila dia bercerita, mengucapkan sesuatu, menceritakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, maka dia berdusta. Senang sekali berdusta. Misalnya tidak selamat dari kedustaan. Dan betul-betul dia tidak bisa menjaga lisannya untuk kemudian tidak terjatuh kepada perbuatan dusta. Ini sifatnya orang munafik. Maka jangan ditiru yang seperti ini. Ini sifatnya ahli nar. Munafiklah ahli nar. Itu kata bahkan orang yang menempati tingkatan yang paling rendah daripada neraka. Maka hendaknya kita berhati-hati dari sifat ini. Dan juga datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar." Innal rajula la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sungguhnya kedustaan itu akan membawa kepada perbuatan kejahatan, dan kejahatan akan membawa kepada neraka. Dan sungguh seorang itu berdusta dan kemudian selalu berdusta sampai kemudian dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang yang kadzab, seorang yang selalu berdusta, seorang yang senang berdusta. Maka ini betapa berbahayanya perkara kadzib, perkara dusta. Ketika seorang sudah mulai terbiasa untuk berdusta, maka itu akan menyeret dia kepada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Maka apabila seorang mendapati dirinya ringan untuk berdusta atau sudah mulai menggampang-gampangkan perkara dusta, mulai berbohong untuk menutupi kesalahannya misalnya, maka ini sangat dikhawatirkan. Ketika dia sudah terbiasa dengan yang seperti itu, akan membawa kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka apabila dia mendapati tanda-tanda ini, segera dia berintrospeksi diri sebelum dia kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kejahatan dan dosa yang lainnya, yang dengannya dia akan terseret menuju neraka. Demikian pula apabila kita melihat tanda-tanda tersebut ada pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, istri atau anak-anak kita, hendaknya segera untuk kemudian dibenahi yang seperti ini. Karena wajib bagi seorang laki-laki untuk kemudian menasihati dan memberikan bimbingan kepada keluarganya, melindungi keluarganya dari neraka. Apabila kemudian mendapati tanda-tanda yang seperti ini, hendaknya digimbing, terutama anak-anak. Jangan kemudian sampai mereka menjadi seorang yang biasa berdusta dan ringan dalam hal berdusta. Karena biasa mereka kemudian menutupi kesalahannya dengan kedusta dan kebohongan. Kita sampaikan kepada mereka bahwasannya kita lebih senang dia untuk berkata jujur tentang kesalahan yang dia lakukan, daripada kemudian berdusta dan kemudian kita ridha kepadanya karena kedustaan dia, ya, maka kita sampaikan kepada dia bahwasanya lebih baik dia kemudian dimarahi misalnya karena dia jujur dalam perkara tersebut, daripada kemudian dia berdusta mendapatkan ridha manusia namun kemudian akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti apabila dia terbiasa berdusta sampai masa dewasanya, sehingga dia kemudian mendapatkan dosa yang besar, mendapatkan dosa yang banyak dan terseret kepada dosa-dosa yang lainnya. Maka segera dibimbing anak-anak tersebut karena ini suatu tanda-tanda yang berbahaya. Ketika dia terbiasa berdusta, dia akan terbiasa pula untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, dan pada akhirnya ketika dia dewasa akan terbiasa untuk menutupi perbuatan-perbuatan dosanya dengan dusta. Tutupi perbuatan-perbuatan dosanya dengan dusta. Kalau masih kecil mungkin kesalahannya masih kesalahan yang sebetulnya masih bisa ditolerir, bukan perbuatan dosa. Ya. Cuma kesalahan misalnya merusakkan sesuatu atau kemudian ya perkara-perkara yang lainnya masih perkara yang sepele, masih perkara-perkara yang remeh. Namun ketika dia telah beranjak dewasa dan terbiasa berdosa, yang ditutupi adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan-kedustaan tersebut. Maka segera kita membenahi dan menasihati anak-anak kita apabila muncul darinya tanda-tanda kedustaan. Jadi antaranya juga apabila kita melihat anak-anak kita bercanda dengan temannya dengan kedustaan yang seperti ini, yang seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, bercanda tapi dengan perkara-perkara yang dusta, lucu misalnya, ya. Makanya juga diperingatkan, ya, ini termasuk perbuatan yang buruk, ya, yang apabila seorang telah melakukan yang seperti ini, dia seperti kecanduan karena dia mendapatkan perhatian dari manusia, merasa kemudian diperhatikan, ditertawakan karena apa yang diceritakannya, sehingga pada setiap majelis dia terbiasa untuk melakukan hal tersebut, seperti kecanduan. Yang orang yang seperti ini apabila pun sudah mengetahui dalilnya, terkadang sulit untuk kemudian meninggalkan perkara tersebut karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa untuk kemudian berdusta untuk membuat manusia tertawa. Berdusta untuk membuat manusia tertawa. Dan ini sangat dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga mengandung celaan bagi orang-orang yang kemudian membuat drama, sinetron, dan yang lain sebagainya. Yang kita ketahui bahwasanya seperti itu adalah kedustaan-kedustaan semata yang ada yang terkandung dalam drama seperti itu. Dan kemudian tujuannya untuk membuat tertawa manusia. Masuk dalam hadis ini. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi suatu atau seseorang yang kemudian berkata-kata, bercerita, kemudian dia berdusta untuk kemudian membuat tertawa suatu kaum. Maka masuk dalamnya drama, komedi, sinetron dan yang lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tercela dari sisi ini. Apa yang terjadi dalam drama tersebut adalah sesuatu yang dusta saja. Kemudian yang menjadi tujuan apa? Membuat tertawa manusia, membuat tertawa hadirin, membuat tertawa penonton. Maka ini adalah suatu dosa yang seharusnya kita semua menyadarinya, yang seperti adalah suatu perkara yang tercela. Hanya saja pada saat ini banyak sekali yang kemudian kaum muslimin yang tidak mengerti tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tentang hukum syariat ini, sehingga itu dianggap perkara yang biasa, dianggap tontonan yang menghibur, tidak ada rasa pengingkaran sama sekali di dalam hatinya. Maka sudah sepantasnya untuk kemudian kita memperingatkan keluarga-keluarga kita, Untuk kemudian tidak menonton dan melihat pertunjukan sinetron, drama yang seperti itu, ya, karena itu adalah suatu perbuatan dosa, berdusta untuk membuat tertawa manusia. Kemudian berkata Imam Nawawi bahwasanya perkara kedustaan pada asalnya adalah haram, namun diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Dan kemudian disebutkan kaidahnya di sini, bahwa seluruh perkara yang terpuji, yang bisa untuk didapatkan tanpa adanya kedustaan, maka tidak boleh sama sekali berdusta. Seluruh perkara terpuji, seluruh perkara yang diinginkan untuk dicapai suatu tujuan yang baik, ya, yang kemudian tidak bisa dicapai dengan selain cara berdusta, ya, tidak harus dia berdusta untuk mencapainya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka tidak boleh, haram untuk berdusta, walaupun untuk tujuan yang baik. Akan tetapi apabila tidak mungkin untuk merealisasikannya kecuali dengan kedustaan, ya, maka boleh padanya untuk kemudian berdusta. Apabila perkara yang diinginkan adalah perkara yang mubah, suatu perkara terpuji, tapi mubah saja, boleh saja. Maka di sini disebutkan bahwasanya, yaitu dusta di situ adalah suatu yang boleh. Suatu perkara terpuji, ya, dihasil, suatu perkara yang terpuji tentu saja, bukan kemudian suatu perkara yang tercela, namun dalam pandangan seorang adalah suatu perkara yang terpuji. Tidak, suatu perkara yang betul-betul terpuji. Ya. Suatu perkara yang betul-betul terpuji. Nah, seperti nanti akan kita berikan contohnya. Ya. Maka, di situ, al-karib adalah mubah. Ya. Adapun apabila perkara tersebut adalah suatu perkara yang wajib, seperti melindungi seseorang dari kezaliman, ya, atau kemudian melindungi suatu barang titipan, ya, dari orang yang zalim, ya, khawatir bahwasanya barangnya akan dirampas, sedangkan ini titipan dan amanah dari seseorang, titipan kepada kita, kemudian kita berbohong, kemudian tidak mengatakan tidak ada yang dititipkan kepada saya, ya, atau kemudian barang titipan tersebut sudah diambil padahal masih ada pada dirinya, ya, maka yang seperti ini adalah wajib, karena apa, untuk suatu perkara yang wajib, suatu perkara yang wajib yaitu menjaga amanah, ya, dan juga menjaga kehormatan seseorang, ataupun kemudian supaya seorang tidak dizalimi. Maka apabila tujuannya adalah wajib, maka wajib pula untuk kemudian berdusta dalam perkara tersebut. Tidak boleh untuk kemudian jujur dalam perkara tersebut. Ya, misalnya ada seorang zalim yang mencari seseorang yang akan dizaliminya, seorang yang akan dipukulnya, seorang yang akan dianiaya oleh dirinya. Ya, seorang yang sedang marah, ya, ingin meluapkan amarahnya kepada orang tadi yang dicarinya. Maka tidak boleh kemudian kita jujur mengatakan bahwa dia di sana. Ya, datangi dia di rumahnya. Dia pasti ada di sana. Ya, atau pintunya insya Allah dia akan keluar. Ya. Atau kemudian ditunjukkan di mana tempat persembunyiannya, ini tidak boleh. Apabila ada seorang yang zalim ingin memukul, menganiaya atau bahkan membunuh seseorang, maka tidak boleh kita membantu orang tadi, justru harus kita melindungi darah saudara kita. Namun yang lebih selamat, yaitu seorang tidak mengucapkan suatu perkara kedustaan yang sharih, yang betul-betul kedustaan, namun mengucapkan suatu perkara yang dinamakan at-tawriyah. Apa itu at-tawriyah? At-tawriyah adalah suatu perkataan yang bisa dipahami dari dua sisi. Ya. Kalau dipahami dari satu sisi itu adalah suatu kedustaan, dari sisi yang lain sebetulnya ada benarnya. Ada benarnya. Ya. Maka ini adalah suatu perkara yang tawriyah, ya, yang dinamakan tawriyah. Seperti yang sering kita contohkan, apabila seorang datang bertanya tentang di mana seseorang, Dan kita mengetahui tujuan dia bertanya tentang orang tadi untuk menzaliminya, untuk membunuhnya misalnya. Ya. Maka apabila kita bergeser sedikit kemudian mengatakan sejak saya duduk di sini, ya, saya tidak melihat orang tersebut, saya tidak tahu di mana dia sejak saya, atau tidak apa, saya tidak melihat orang tersebut. Ya. Sejak saya duduk di sini, ya karena memang sebelumnya ketika duduk di samping masih melihat orang tadi lewat, kemudian masuk ke salah satu rumah misalnya. Atau ke suatu tempat, ya, pergi ke suatu tempat. Namun kemudian ketika dia bergeser kemudian mengatakan sejak saya duduk di sini saya tidak melihatnya, ya. Maka ini betul dari satu sisi karena memang dia sudah berpindah. Kalau tadi masih bisa dikatakan ketika duduk di situ dia melihatnya, namun setelah dia berpindah maka tidak bisa dikatakan seperti itu lagi, ya. Maka seperti adalah tauriyah lebih selamat. Kalau bila ada kemungkinan untuk bisa melakukan hal ini tauriyah, maka ini lebih baik dan lebih selamat. Yes. Dan dalil dari perkara ini, ya, bolehnya berbohong untuk kemudian tujuan yang terpuji, baik itu tujuan yang mubah atau bahkan tujuan yang wajib. Seperti tadi melindungi seorang dari kezaliman, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Ummu Kulthum radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa al-kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah seorang yang dikatakan pendusta, orang yang kemudian membenahi di antara manusia, yaitu membenahi hubungan di antara manusia. Ada dua orang yang saling membenci, yang awalnya mencintai kemudian membenci karena suatu perkara, ingin kemudian diperbaiki di antara keduanya, ya. Hubungan keduanya supaya kembali seperti semula. Kemudian seseorang berbohong karenanya, ya, maka adalah suatu yang dikatakan oleh Rasulullah bukan seorang yang pendusta, karena tujuannya baik. Fayan mil khairan, maka dia membuahkan perkara yang baik, au yakulu khairan, atau berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Ini apabila tujuannya adalah untuk mendamaikan di antara dua saudara yang saling berselisih, ya, dua saudara yang sudah lama tidak bertegur sapa misalnya, ya. Kemudian ya, ingin mendamaikan di antara keduanya walaupun kemudian dengan suatu ucapan yang dusta, ya, menukilkan dari saudaranya misalnya, fulan sebetulnya ingin meminta maaf kepadamu tapi belum ada kesempatan dan dia malu misalnya. Padahal tidak pernah berkata seperti itu, fulan ini tidak pernah mengatakan ingin minta maaf, ya. Tidak pernah mengatakan ingin bertemu, ya. Tidak pernah mengatakan bahwa dia malu untuk meminta maaf, tapi kemudian ketika ini yang dilakukan, mengucapkan perkara-perkara yang sebetulnya tidak terjadi untuk islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia, maka nilai suatu yang baik dan tidak dikatakan sebagai kedustaan. Ya, silahkan dilakukan, boleh untuk dilakukan, ya, ini tujuan yang baik, itu apa? Mendamaikan antara dua orang saudara yang sedang bertikai, yang selama tidak bertegur sapa. Nah, dan dalam riwayat yang dalam riwayat Muslim dari Ummu Kulthum juga, bahwasanya Ummu Kulthum ini berkata, lam asma'hu yurakhisu fil kadhibi illa fi thalas. Aku tidak mendengar beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam hal kedustaan kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama, fil harbi, dalam peperangan boleh untuk berdusta. Wal islahu bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Wa haditsur rajuli imra'atahu, dan ketika seorang laki-laki mengatakan sesuatu kepada istrinya, wa haditsul mar'ati zaujaha. Dan ketika seorang perempuan, ketika seorang istri mengatakan dan bercakap-cakap dengan yaitu suaminya. Ya. Ya, ini dalam tiga perkara ini boleh untuk kemudian seorang berdosa. Ya. Bahkan bisa jadi wajib dalam perkara misalnya peperangan, misalnya tidak boleh kemudian untuk menyatakan dengan terang-terangan tentang kekuatan kaum muslimin misalnya ketika ditanya oleh orang lain. Ini tidak boleh untuk kemudian membocorkan hal tersebut. Harus berdusta. Harus kemudian menjaga rahasia kaum muslimin supaya orang-orang kafir tidak mengetahui rahasia kaum muslimin. Ya, harus dijaga rahasia ini. Harus dijaga rahasia ini. Atau kemudian ya, berbohong untuk menipu musuh. Ya, berbohong untuk menipu musuh. Sebagaimana yang pernah pula kita contohkan, pernah kita sebutkan tentang kisah Ali radhiyallahu anhu ketika ada salah satu dari musuh yang maju untuk ingin berperang tanding, maka Ali mengatakan, lihat apa di sana, ada apa di sana. Kemudian ketika menoleh orang tadi langsung ditebas dan dihabisi orang tadi. Ini dalam peperangan boleh untuk kemudian melakukan yang seperti ini. Atau lagi dalam perkara mendamaikan di antara manusia juga boleh. Atau kemudian ketika seorang laki-laki berucap dan berkata-kata kepada istrinya, demikian pula istri kepada suaminya, ya. Dalam perkara-perkara yang kemudian apabila disampaikan dengan jujur, maka hubungan menjadi jelek, ya. Atau kemudian sang suami atau istri akan tersinggung. Kemudian dari sisi yang lainnya, tidak ada kemungkinan bahwasanya si suami atau sang istri tadi ketika dikatakan suatu perkara yang merupakan dosa tadi akan bohong atau akan tahu. Ya. Ketika dikatakan tentang perkara tersebut dengan perkataan yang tidak jujur, ya, maka yaitu tidak ada kemungkinan bahwasanya dirinya akan tahu. Kalau tahu bagaimana kira-kira? Justru hubungannya akan menjadi lebih buruk, ya. Namun kemudian apabila kemudian yang diinginkan atau kemudian tidak ada kemungkinan bahwasanya sang suami atau sang istri akan tahu, tidak mengapa untuk kemudian berkata suatu perkara yang dusta untuk kemudian menjaga hubungan antara suami dan istri. Ya, menjaga hubungan antara suami dan istri. Baik. Berkata Al-Qadhi Ayyad bahwasanya tidak ada perselisihan tentang bolehnya berdosa dalam tiga perkara ini, ya. Bolehnya berdosa dalam ketiga perkara ini. Baik. Kemudian Allah alam yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi secara umum tersebut, Allah alam adalah kias. Dikiaskan dari ketiga perkara ini, apabila ada suatu maksud dan tujuan yang baik, memang benar-benar baik, dalam syariat pun dianggap baik, ya. Kemudian tidak bisa seseorang meraihnya kecuali dengan cara berdosa, ya, maka boleh untuk kemudian dilakukan hal tersebut, ya, boleh untuk berdosa untuk yaitu mendapatkan atau meraih hal tersebut. Allah alam bisawab, ya. Allah alam bisawab ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi, namun secara contohnya dan secara lebih mendetail Allah alam harus dilihat kembali pembahasannya di yaitu kitab-kitab yang lainnya. Allah alam bisawab. Baik, ini hadis yang ke 1323. Kita akan melanjutkan kepada hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafaratu man ightabatahu an tastaghfira lahu. Kafarah yaitu penebus dosa bagi orang yang, ya, engkau mengghibahinya, yaitu kafarah penebus bagi dosa ghibah kepada seorang yang engkau mengghibahinya, an tastaghfira lahu, engkau memintakan ampun baginya, bagi orang tadi. Rawahul Harith bin Abi Usamah bi isnadin dhaif. diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dengan sanad yang dhaif. Ya, memang inilah satu hadis yang dhaif, suatu hadis yang lemah, ya. Dilemahkan oleh Imam Ibn Hajar di sini dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya secara makna hadis ini ya benar. Ada sisi yang benar daripada hadis ini. Maka kita akan membahas hadis ini di mana kita ketahui maksudnya. Ini maksud dengan al-ghibah, yaitu kita menyebutkan suatu perkara yang buruk dari saudara kita, ya, dalam keadaan keburukan tersebut memang ada pada saudara kita. Jadi ketika saudara kita melakukan suatu keburukan, ada suatu aib padanya, bukan berarti kemudian aib tersebut boleh untuk kita sebarkan, boleh untuk kita ceritakan, ya, boleh untuk kemudian kita menjadikannya bahan obrolan, itu tidak diperkenankan. Tidak boleh kita menggunjing orang lain dengan keburukan yang betul-betul ada pada orang tadi, ya. Apalagi apabila kita membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada, ya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "In kana fi akhika ma taqul faqad irtabtah." Apabila pada saudaramu itu ada perkara buruk yang kau katakan, maka kamu telah berbuat ghibah, menghibahi dirinya. Inilah dosa besar. "Wa in kana fihi, wa in kana laisa fihi ma taqul faqad bahattah." Ya. Dan apabila pada diri orang tersebut, pada diri saudaramu tadi tidak ada perkara yang kau katakan, maka kamu telah berbuat kedustaan atasnya, telah memfitnah orang tadi. Jadi dosa yang juga besar, ghibah saja dosa besar, apalagi mengada-adakan perkara untuk memfitnah orang lain, ya, untuk menggunjing orang lain dengan perkara yang dusta. Ya. Makanya tentu saja dosa yang besar. Yang dosa itu dosa ghibah, itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan darinya dalam Al-Qur'an dengan memberikan permisalan yang begitu buruk. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kenapa bila dan apakah salah seorang dari kalian itu senang mau untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan dia telah mati, ya, dalam keadaan dia sudah menjadi mayit, ya, fakarihtum. Maka tentu kalian membencinya. Inilah permisalan tentang perkara ghibah yang banyak sekali orang yang tidak selamat darinya. Bisa selamat dari perkara-perkara dosa yang lainnya, namun tidak selamat dari ghibah. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ini. Dosa yang begitu mengerikan, dosa yang begitu yaitu menjijikkan sebetulnya, yaitu ghibah, memakan bangkai dari saudaranya. Memakan bangkai daripada saudaranya. Maka bagaimana cara bertaubat dan menebus dari dosa ghibah tersebut? Yaitu di situ ada rincian bagaimana cara untuk bertaubat dari dosa tersebut. Yang dimana kita ketahui bahwasannya cara bertaubat dari dosa apabila kemudian berhubungan atau tidak berhubungan dengan hak orang lain, maka cara bertaubatnya itu apa? Dengan yang pertama menyesal, itu pertama, telah melakukan perbuatan tadi. Kemudian sudah meninggalkan perbuatan tadi, tidak menggibahinya lagi. Ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan dosa tersebut lagi. Ya, kita tidak sedang membicarakan tentang ghibah ini, kita membicarakan dosa secara umum. Ya. Yang apabila tidak berhubungan dengan hak orang lain, harus menyesal tentang dosa tersebut. Dosa apapun itu, berzina misalnya, minum khamr misalnya, harus menyesal. Kemudian harus meninggalkan itu. Apa syarat yang kedua? Kemudian yang ketiga, yaitu dia harus betul-betul bertekad untuk meninggalkannya pada masa yang akan datang. Ya. Tinggal perkara yang merupakan dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Ya. Contohnya apa? Ghibah. Contohnya ghibah. Ya. Maka dalam perkara ghibah ini ternyata ada rincian. Kalau dalam perkara yang lainnya kita harus kemudian meminta kehalalan dari orang tersebut, ya, atau kemudian mengembalikan haknya apabila itu adalah suatu kezaliman. Ya. Adapun dalam perkara ghibah ini ada rincian yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Tidak kemudian Dalam semua kali atau setiap kesempatan kita melakukan ghibah, ya, atau mengucapkan ghibah waliyadzubillah kepada saudara kita, kemudian kita meminta maaf kepadanya, ya, meminta kehalalan darinya. Di sini ada rincian. Apabila orang tadi mengetahui bahwasanya kita telah mengghibahi dirinya, maka iya, kita meminta maaf darinya. Ya, karena bisa jadi orang tadi selalu terpikir, orang ini telah mengghibahi saya. Ya. Sehingga tidak akan baik hubungan kita dengannya, kecuali dengan apa? Meminta maaf dan kehalalan darinya. Ya. Namun apabila tidak mengetahui, maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ya. Intinya bukan kemudian meminta kehalalan, namun kemudian mensyukur, ya. Kemudian juga menyebutkan kebaikannya pada majlis-majlis dan yang lain sebagainya kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.